السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها المسلمون عباد الله، ربما اختلف سبيل من كان تفسار بان ترى تسير بينك نعمه بان الله سبحانه وتعالى لمسحك من بلدك. هذا له نعمه العباده، نعمه محبه لي بحلف الله سبحانه وتعالى بانصرح لي كنت بحياة بلدك. sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Jalla wa'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah, mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Azza wa Jal menciptakan kita di muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untuk kita sekian banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan, berupa bumi yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita beraktivitas di atas. Demikian pula berbagai macam jenis rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan Allah Azza wa Jal telah mempersilahkan kepada kita untuk menikmati dan merasakan segala macam nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وكلوا من رزقه وإليه ترجعون. لأن الله سبحانه وتعالى يخلق من جليد الأسلوب ينهوه ذلولا ditundukkan untuk kalian, dibentangkan untuk kalian, fasyu di mana siha, maka silakan kalian berjalan di permukaan bumi dengan begitu mudahnya. Waktu memilih rezeki, maka tak dari rezeki yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan rezeki yang Allah Azza wa Jalla siapkan untuk hamba-hambanya agar kemudian kita menjadikannya sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tentu menyadari bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang kekal. Bukanlah tempat di mana kita akan menetap selamanya. Namun hanyalah merupakan tempat persinggahan. Hanyalah merupakan darul ibtila di mana Allah Subhanahu wa Taala akan menguji hamba-hambanya dalam kehidupan dunia untuk melihat siapa di antara mereka yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, "Inna ad-dunya hulwatun khadira, wa inna Allah mustakhlifukum fiha liyanzura kayfa ta'malun." فاتقوا الدنيا واتقوا النكاح، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النكاح. فتنبوني الدنيا إن دخلت فتنبوني الله سبحانه وتعالى من جديد كالجن لدوني لإسير ترجاتي ذلك الجنراتي منوشو جنراتي بريكوني لأسفرسني agar Allah Subhanahu wa Taala melihat apa yang kalian amalkan di dunia. Maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali yang menimpa Bani Israel disebabkan karena para wanita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Rasulullah alaihi salatu wassalam memperingatkan kepada kita sekalian sebagai umatnya agar berhati-hati dari kita sendiri. Demikian pula Allah Subhanahu wa Taala di dalam sekian banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim di mana Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan hamba-hambanya dari bahayanya dunia dan tertipu dengan keindahan dunia. Fala taghurrannakum bil hayatid dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Jangan kalian tertipu dengan indahnya kehidupan dunia dan jangan kalian terpedaya dengan syaitan yang berusaha menipu kalian dan menyimpangkan jalan-jalan Allah Subhanahu wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai hamba-hambanya dan memasukkannya ke dalam jannah. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Namun banyak di antara manusia, mereka tidak memahami arti kehidupan dunia. Tidak sedikit di antara mereka yang menyangka bahwa letak kebahagiaan kekuasaan itu ada pada kedudukan, pada kekuasaan. Apabila seorang telah memiliki kedudukan di dunia, semakin tinggi kedudukan itu, dia merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi pula. Itu pemangkaan mereka. Sehingga di antara manusia ada yang berlomba-lomba untuk meraih kehidupan dunia, mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Apakah menjadi presiden, ataukah menjadi gubernur, ataukah memiliki kedudukan-kedudukan yang lainnya, dia merasa bangga dari sini. Dan dia menyangka bahwa itulah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dari kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padahal mereka memiliki kedudukan yang tinggi di dunia. Di antara mereka dulu raja-raja yang menguasai dunia, yang menguasai negeri-negeri. Namun tak kalau mereka kafir, tak kalau mereka meninggalkan ayat Allah, peringatan dari Rasulullah, ternyata kedudukan itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Sebagai salah satu contoh, di antara sekian banyak contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Fir'aun dengan bangganya dia memamerkan kekayaannya di hadapan rakyatnya. Dia menyangka bahwa dengan kekayaan yang dia miliki mampu mengekalkan kebahagiaan itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa nada fir'aun fi qaumihi ya qaumi alaika al-mulku misr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Maka Fir'aun pun menyeru di tengah-tengah kaumnya. Dia mengatakan, wahai kaumku, bukankah aku yang memiliki kekuasaan di negeri ini? Lihatlah sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Tidakkah kalian melihat? Dengan bangganya dia memamerkan kekayaannya dan kedudukannya yang tinggi. Bahkan dengan kesombongannya dan kecongkakannya. Begitu beraninya dia mengatakan, ana rabbukum al-a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Begitu sombongnya dia, begitu jongkatnya dia, yang menyebabkan dia enggan untuk menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal biha wastayqanaha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka mengingkari apa yang menjadi ajakan Nabi Musa alaihissalam. Padahal itu dia tinggi dalam hati-hati mereka. Karena kezaliman dan kesombongan yang ada pada diri-diri mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Dan kebinasaan itu berakhir dengan kesengsaraan selamanya. Sehingga mereka bukan hanya disiksa di dunia, akan tetapi siksaan terus-menerus di alam barzakh dan di akhirat kelak. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Neraka terus diperlihatkan kepada mereka di pagi hari dan di petang hari. Mereka disiksa di alam kubur, mereka disiksa di alam barzakh, Fir'aun dan para tentaranya. Dan pada saat ditegakkannya hari kiamat, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam neraka, asyad al-adab, siksa yang sangat pedih. Ternyata kekuasaan, ternyata kedudukan tidak mampu menyelamatkan seorang hamba dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian lagi menyangka bahwa kebahagiaan itu diraih dengan cara mengumpulkan harta sebanyak-banyak. Dia menyangka bahwa semakin banyak harta maka semakin bahagia kehidupan seseorang. Yahsabu anna malahu ahlada. Dia menyangka bahwa dengan harta yang dia kumpulkan mampu mengekalkan kehidupannya. Padahal tidak sama sekali. Sungguh Allah Subhanahu wa Taala telah menyebutkan kisah orang-orang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki harta kekayaan melimpah ruah. Salah satu yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran Al-Kirim, kisah Qarun yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qasas. Kisah Qarun, seorang yang kaya raya yang ada di zaman Nabi Musa alaihi salam. Inna Qaruna kana min qaumin Musa sababa alaihi. Wa atainahu min al-kunuz ma illa mafatihahu latanuu bil 'usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin. Sesungguhnya Qarun itu berasal dari kaumnya Nabi Musa. Akan tetapi dia telah berbuat zalim. Dia lupa diri. Kami telah memberikan kepadanya gudang-gudang harta yang kunci-kunci gudang itu sangat berat diangkat oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan di balik kuncinya. Di mana isi gudangnya? Kunci-kuncinya saja sangat berat diangkat oleh sekian orang-orang yang memiliki kekuatan. Maka kaumnya yang beriman mengingatkan kepada Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau terlalu bangga yang menyebabkan saya berubah diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala tidak menyukai orang-orang yang terlalu berbangga yang menyebabkan dia lupa dengan diri. Wa bidzalika bima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Kembali kaum yang menasihati Qarun, carilah yang utama dari apa yang Allah Subhanahu wa Taala berikan padamu untuk kehidupan akhiratmu. Itu yang menjadi fokus yang kamu harus perhatikan dalam kehidupan dunia untuk kehidupan akhiratmu. Dan jangan kamu lupakan kamu punya bangsa dalam kehidupan dunia, tapi itu sampingan. Tujuan utama hidup dalam kehidupan dunia adalah untuk akhirat. Berbuat baiklah wahai Qarun, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nasihat yang sangat indah sekali. Dari kaumnya Nabi Musa, kaum bumi memberi nasihat kepada Qarun. Tapi lihat Qarun, apakah dia mendengarkan nasihat yang disampaikan kepadanya? Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin. Inna ma'utitu wa'ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta kekayaan yang melimpah. Ini karena kepandaianku, karena ilmu yang aku miliki, karena kecerdikanku, bangga dengan dirinya, lupa bahwa apa yang dia dapatkan seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Ilmu yang dia miliki, kepandaian dia dalam memutar hartanya, harta yang dia kumpulkan seluruhnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian rasakan dari suatu kenikmatan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jama'ah. Apakah dia tidak tahu di Qarun itu bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Taala telah membinasakan sebelum Qarun dan umat-umat yang terdahulu, yang mereka ini adalah orang-orang yang lebih kuat dalam mencari fakta dan lebih banyak harta daripada Qarun. Wala yus'alu 'an dzunubihimul mujrimun. Dan orang-orang yang mujrim tidak akan ditanya tentang dosa-dosa mereka. Fa kharaja 'ala qaumi fihi madin. Maka suatu ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan perhiasan yang berlimpah, dengan keindahannya, bersama dengan para pengawalnya, dengan bangganya dia keluar memamerkan kekayaannya di hadapan masyarakat. Fakharaja ala qaumi fi zinah. Ketika Qarun keluar dengan keindahan dan kekayaannya itu, maka manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, qala alladziina yuriduuna al-hayaatad dunya ya laysa lana mithla ma utiya Qarun innahu lazu hazzin 'adzim. Maka berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, dia menyangka bahwa kebahagiaan yang sebenarnya ada dalam kehidupan dunia. Maka mereka mengatakan, alangkah inginnya kami mendapatkan harta seperti yang dimiliki oleh kaum, sesungguhnya dia telah mendapatkan bahagian yang berharga sekali. Ini pandangan ahli dunia, obat dunia, budak-budak dunia. Adapun kelompok yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala alladziina utul 'ilm, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, utama ilmu, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, dengan ilmu akan mengantarkan orang kepada kebahagiaan, akan mengantarkan orang pada pemahaman yang dengannya dia mampu membedakan antara hak dengan batil. Maka berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu agama, wa ilamun sawabullahi khair liman amana wa amila salihah, selamat saja, sesungguhnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha illa sabiru, namun tidak ada yang menerima nasihat kecuali orang-orang yang bersabar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang akhir kehidupan Qarun. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami tenggelamkan dia bersama dengan seluruh perbendaharaan harta yang dia miliki. Kami tenggelamkan ke dalam bumi. Rumahnya, hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Dia tidak punya kaum, kelompok yang akan memberikan pertolongan kepadanya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak mendapatkan pertolongan. Wa asbahal ladzina yatamannu makanahu fil ardh yaquluna wayka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula anna Allah 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihu al-kafirun. Maka berkatalah orang-orang yang kemarin mereka memuji Qarun, yang kemarin mereka mengatakan inginnya kami mendapatkan harta seperti yang dimiliki oleh Qarun, pada akhirnya mereka mengatakan, duhai, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan karunia kepada kami, niscaya Allah akan menenggelamkan kami pula ke dalam bumi seperti Allah telah menenggelamkan Qarun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Maka ini kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita jadikan sebagai peringatan bahwa sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'udwan fil ardh wa la fasada wa la 'aqibata lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirah yang telah kami siapkan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dalam kehidupan dunia, yang tidak melakukan pengerusakan dalam kehidupan dunia, dan akibat yang terbaik dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، bukan berarti bahwa Islam melarang seseorang untuk memiliki harta dan mengumpulkan harta selama dia memanfaatkan harta tersebut dalam kebaikan. Zalika fadlullahi fi majasyah, itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Apabila seorang diberi kekayaan oleh Allah Jalla wa'ala, lalu dia memanfaatkan kekayaan tersebut dalam hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itulah kebaikan. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا. Apapun yang kalian persembahkan untuk kemaslahatan diri diri kalian dengan beramal saleh, menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapat lebih baik balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La hasada illa fitnatain." La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal. Ghibah. Ini disebut ghibah. Rajulun atahu Allah al-Qur'an fa huwa yaqumu bi ana' al-layl wa ana' an-nahar. Yang pertama, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an, dia rajin membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'anul Karim, mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupannya, bahwa yang kumuh bihi anak Allah wa anak maka dia senantiasa mengamalkan Al-Quran, menegakkan Al-Quran, membaca di siang hari dan di malam hari. Wa rajul atahu Allah malan bahwa yang kumuh anak Allah wa anak nafar. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta, maka dia senantiasa menginfakkan hartanya di siang hari dan di malam hari. Dia senantiasa bersedekah. Dia senantiasa menginfakkan hartanya dalam hal-hal kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kalangan para sahabat ada orang-orang yang diberikan kekayaan. Namun kekayaan tersebut menyebabkan kaum mukminin dari orang-orang miskin merasa cemburu dengan kekayaan yang dimiliki oleh para sahabat yang kaya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan kekayaannya dalam kebaikan, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beberapa orang miskin mengadukan perihal mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami dengan kebaikan. Mereka sholat sama seperti kami sholat. Mereka berpuasa sama seperti kami berpuasa. Namun ketika mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu apabila kalian mengamalkannya, maka tidak akan ada yang mengalahkan keutamaan yang kalian miliki kecuali apabila dia mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan. Yaitu pada saat selesai kalian sholat, maka bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Dalam bacaan yang lain 34, dalam bacaan yang lain dengan tambahan la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ini diamalkan oleh orang-orang miskin tersebut. Namun pada akhirnya, orang-orang kaya itu mengetahui apa yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Maka mereka mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Akhirnya orang-orang miskin ini, mereka kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal mereka bahwa orang-orang kaya telah mengamalkan apa yang telah mereka amalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'ti man yasha'." Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Semoga Allah azza wajalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diberi hidayah, istiqamah, wasabat ala dinillah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan dan fasilitas, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.